wa man yubdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Ikhwanabitin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian Al-Fiqhul Muyassar Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith al-thamin asar wa khamsumi'ah, hadis yang ke 518. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabib, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin aw sa'an min aqib. Kami mengeluarkan zakatul fitri pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sok makanan pokok atau satu sok kurma atau satu sok sa'ir atau satu sok zabib. Hadis ini disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat yang lain, atau satu sok akid. Qala Abu Sa'id, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah sahabat yang mulia Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala an, adapun saya akan selalu mengeluarkan zakatul fitri seperti yang biasa aku keluarkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, la ukhriju abada illa sa'an, aku tidak mengeluarkan zakatul fitri selamanya kecuali hanya satu sok. Nah, fi fawaid, masyru'iyatu i'ta'i zakatil fitri min quti al-baladi. Akan mengeluarkan zakatul fitri dari makanan pokok negara setempat. Qala al-Kirmani rahimahullah, anna ta'ama bihasbil lughah amun bikulli mat'umin. Kata Al-Kirmani rahimahullah, tidak ada perselisihan bahwa makanan yang dimaksud dalam hadis menurut bahasa umum mencakup semua yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Nah, asalnya ikhtalafa al-ulama'u fi qadar zakat al-fitr. Wa dhahaba جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن زكاة الفطر صاع من طعام مطلقا جمهور علماء berpendapat bahwa zakatul fitri itu satu sok makanan pokok secara mutlak. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يتزئ من الحنطة نصف الصاع sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jika berupa gandum maka sah hanya dengan setengah sok. Rajih qaul jumhur pendapat jumhur ulama, yakni satu sok sa'a mutlak makanan pokok apapun. Wassa' an-nabawi yusawi thalatha kilo gharamat. Wassa' an-nabawi yusawi thalatha kilo gharamatin. Satu sok nabawi itu sama dengan 3 kilogram. Wallahu ta'ala alam. Qala rahimahullah al-hadith at-tasi'ashar wa khamsumiyah. Hadis yang ke-519. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah taala meridhai keduanya, qala, beliau berkata, fa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhatan lissa'imi minallahi wa'afat wa tu'matan lilmasakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kecil selama puasanya, dan untuk memberi makanan yang cukup untuk masakin. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun. Jika orang itu menunaikan zakatul fitri sebelum sholat, maka zakat fitrinya diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Tapi kalau menunaikan zakatul fitrinya setelah sholat id, maka dianggap sebagai sedekah dari sedekah biasa. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahahahu Al Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al Hakim. Al hadis sahih. Qala Al-Hakim rahimahullah sahih ala sahih Al-Bukhari wa wafaqahu Adz-Dzahabi wa ghayruh. Berkata Al-Hakim, hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Al-Imam Al-Bukhari dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Waqad hassanahu An-Nawawi wa Ibn Qudamah. Hadis ini juga dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Ibn Qudamah. Barakfikum. Fi fawaid. Faedah ulama, anna min hikami zakatil fitri annaha barakatun bisaim minallahi wa'afa wa tu'matun bil masakin. Di antara hikmah zakatul fitri ialah zakatul fitri itu sebagai usaha untuk membersihkan orang yang puasa dari perbuatan kecil dan sia-sia, dan untuk memberi makanan yang cukup buat fuqara wal masakin. Al-faidatu ats-tsaniyah, yajibu ikhraju zakat al-fitri qabla salat al-id. Wajib mengeluarkan zakat al-fitri sebelum salat id. Waman akhrajaha ba'da salatul id fahiya sadaqatun min sadaqatit tatawwu'i. Diwajib mengeluarkan zakat al-fitri sebelum salat id. Maka para siapa yang mengeluarkannya setelah sholat id, maka dianggap sebagai salah satu dari sedekah sunnah. Berarti dia tidak melakukan kewajiban zakat fitri, ya, berdosa. Ibnu Hazm rahimahullah ta'khiruha an salati haram. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan menunda zakatul fitri atau mengakhirkan zakatul fitri dari sholat, yakni setelah sholat, hukumnya haram dan tidak sah. Nah, hadah was sahih min qawlil ulama, dan ini merupakan pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-hafid ibn Hajar as-Asqalani rahimah ta'ala babu sadaqati tatawu, bab sadaqah tatawu. Fihi masail, dalam bab sedekah tatawu ada beberapa permasalahan yang bisa kita pelajari. Al-mas'alatul ula, sedekah tatawu mustahabbatun kullu waqtin ijma'an. Sedekah tatawu atau sedekah sunnah itu hukumnya sunnah dilakukan setiap waktu. Maksudnya kapanpun mengeluarkannya boleh. Dan itu ijma. Al-mas'alah tsaniyah. Ikhfa'u shadaqati tatawwu'i afdal. Merahasiakan sedekah sunnah itu lebih afdal. Nah, kalau zakat yang sifatnya wajib, yang afdal ialah tangan-tangan untuk menghindari sultan dari pihak pemerintah atau kaum muslimin. Tapi kalau sedekah sunnah, makanya afdal dirahasiakan, sembunyi-sembunyi. Kalau tangan-tangan, yang penting ikhlas juga apa-apa. Cuma kalau sembunyi-sembunyi lebih afdal. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. As-sadaqah fi shihhati afdal minha fi ghairiha. Qawlihi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq wa anta sahihun sahihun. Rawahu al-Bukhari. Sedekah sunnah ketika sehat itu lebih afdal daripada sedekah sunnah ketika kita sakit. Jadi kalau kita sedang sehat, mengeluarkan sedekah sunnah itu lebih afdal daripada kita mengeluarkannya ketika kita sedang apa ini? Sakit. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq bersedekahlah wa anta sahihun. Ketika engkau masih sehat, sahih, masih kikir ya, masih senang uang. Nah, masih sangat hemat dalam pengeluaran ya. Nah, saat itu kalau sedekah lebih afdal. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Masalah yang keempat. Sedekah fi Ramadan afdal minha fi ghairi. Lima fi Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan itu lebih afdal daripada sedekah di selain bulan Ramadan. Berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, karena beliau tahu bulan Ramadan itu kalau sedekah lebih afdal daripada di bulan yang lainnya. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. As-sadaqah fi waqtil hajah afdal minha fi ghayriha. As-sadaqatu fi waqtil hajati afdal minha fi ghayriha. Diqauli ta'ala aw it'amun fi yawmin di mas'ghabatin. Mengeluarkan sedekah ketika waktu-waktu orang memerlukannya itu lebih afdol daripada di selain waktu itu. Ya, kalau masyarakat sedang sangat membutuhkan bantuan, sangat membutuhkan sedekah, maka mengeluarkan sedekah saat dibutuhkan seperti itu lebih afdal daripada saat-saat biasa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, atau memberi makan pada hari yang sangat dibutuhkan makanan, ya, saat-saat paceklik, saat-saat kekeringan, saat-saat kelaparan dan lain sebagainya. Nah, al-mas'alah as-sadisah, masalah yang keenam. As-sadaqah ala dhu ar-rahim afdal min ghairihi. Qawlihi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu ala di rahimin ithnatani, sadaqatun wasilatun. Rawahu Ahmad. As-sadaqatu ala di rahimin ithnatani, sadaqatun wasilatun. Memberi sedekah kepada sanak kerabat itu lebih afdol daripada kepada yang lain. Kalau sanak kerabatnya membutuhkan, ya, itu lebih afdol. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi sedekah kepada sanak kerabat itu mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-mas'alatu as-sabi'ah, wafa'ud daini muqaddam ala sedekah liwujubihi. Wafa'ud daini muqaddamun ala sadaqah liwujubi. Melunasi hutang itu lebih didulukan daripada sadaqah sunnah. Karena melunasi hutang itu hukumnya apa? Wajib. Hmm. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Masalah yang ke-8. Tajusu sodakotit tatawu'i alal kafir wal ghani wa bani Hashim. Wa ghairihim mimman muni az-zakatu. Tajusu sodakotit tatawu'i alal kafir wal ghani wa bani Hashim wa ghairihim mimman muni'a az-zakatu. Boleh sedekah sunnah diberikan kepada orang kafir atau orang kaya atau bani Hashim, keluarga Nabi Alul Bait, atau yang lain yang tidak boleh menerima zakat. Yang enggak boleh menerima zakat boleh dikasih sedekah, ya. Ya, ada tujuannya, mungkin takliful qulub atau untuk memang membantu atau gimana, ya. Nah, enggak masalah pakai sedekah sunnah. Al mas'alah tu atas ya. Nah, masalah yang ke-9. Yuharramu al-mannu sadaqah. Wa kadzalika al-adha diqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Mengungkit-ungkit sedekah. Demikian pula menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Diungkit-ungkit sedekah. Kamu dulu tak kasih sedekah yang banyak. Ingat ya. Ya. Atau menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Minta kasih, awas sendiri lagi kan. Ini yang jadi sebab sedekahnya batal, tidak dapat pahala. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan alman, ungkit-ungkit sedekah, dan juga dengan al-adha, menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Al-mas'alatu al-ashrah, masalah yang ke-10. Yustahabu at-tasadduq bil ajwad. Wa yukrahu bi'adi. Mustahabu at-tasadduqu bil ajwad wa yukrahu bi'adi'i. qawli ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa liqawli ta'ala wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Liqawli ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Waliqawli ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Disunahkan bersedekah itu dengan harta yang terbaik diajuat dan makruh sedekah dengan harta yang jelek kualitasnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kalian tidak akan mendapat kebaikan yang banyak sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Juga firman Allah Ta'ala, janganlah kalian memilih yang jelek untuk kalian infakkan. Nah, barakfiko. Ini 10 masalah sebagai mukadimah dalam bab sedekah tatawu. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala dalam bab ini, insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya sallallahu ma'ana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.